padamu beri pemikat mimpi. Sanjungan insan belahan kasih. Ternyata kasih masa hanya seketika berlalu sementara. Dirimu yang kucinta berpaling padanya. Sakit hati kecewa. Padamu pori pemikat mimpi. Sanjungan insan belahan kasih. Ternyata kasih masa hanya seketika berlalu sementara. Dirimu yang kucinta berpaling padanya. Sakit hati kecewa. Setia mengapa. asmara.